Siap. Tong di tukang atuh Neng. Sini sini sini kalian, kalian ke sini dong. Kalian apa ingan awet enggak asa beki ka tukang atuh. Di sini dong. Buru Neng, ke asup di 86. Siap. Oke. Okay. Pak Bos, ke mana ya Pak Bos ya? Masih serang teh ita sakeluargi. Yuk. Laut najan jero masih bisa ditelaman. Hate jama mah kening sahanuteun. Najan de teko ko sajerni duduh saya hati hatinya ngalayan. Sawer heula tuh mah aya tanaga. Oh. Ha anjeun salami ieu teh mareun yang diwarep. Kadeuh cinta nageuli pura-pura tujuh hati dejeng rasa sajroni duduh sayang duduh hati mah ngalayan melit entre dinuli. Masih dilajang teh ita sakeluarga. cinta.